Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1518. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud dari jalan Al-Lais, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Sa'id bin Ziyad, dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqillul khuruja ba'da hada'atir rijl, persedikitlah untuk keluar setelah berhentinya langkah kaki. Ya, maksudnya berhentinya langkah kaki itu kalau sudah apa? Ya, malam begitu. Fa inna lillahi dawab yabuthuhunna fil ardi fi tilka sa'ah. Karena Allah memiliki makhluk-makhluk, binatang-binatang melata yang Allah sebarkan di muka bumi di waktu-waktu tersebut. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Daud juga dari beberapa jalan lain dari Al-Laits, ia berkata haddatsani Yazid bin Al-Had dari Umar bin Ali bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, jazakumullah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan, sanad yang pertama itu ada perawi yang majhul yang bernama Sa'id bin Ziyad. Iya, demikian pula ada seorang perawi yang mukhtalit. Mukhtalit itu hafalannya berubah di akhir hayatnya, yaitu Sa'id bin Abi Hilal. Sementara sanad yang kedua mursal, ya, dari Umar bin Ali bin Husain, ya, dan ini mursal. Dan hadis ini mempunyai jalan yang ketiga, akan tetapi dalam sanadnya adalah Syurahbil ibn Sa'ad al-Madani. Ia seorang yang saduq, jujur, tapi sayang berubah hafalannya di akhir hayatnya. Hadis ini mempunyai jalan yang keempat, diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Atha' bin Yasar, dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Dikeluarkan Imam Ahmad, demikian pula Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan demikian pula Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Ibnu Hibban, demikian pula Al-Hakim. Namun Muhammad bin Ishaq seorang mudallis, dan perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan lafaz an tidak diterima. Kan tetapi kalau kita perhatikan jalan-jalan ini, akhi, ya, ada empat jalan ini, semuanya tidak lepas dari kelemahan yang ringan. Dan di dalam ilmu hadis, ya, apabila ada beberapa jalan dan jalan-jalan tersebut terdapat padanya kelemahan yang ringan saja, tidak sampai berat, maka itu bisa saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga hadis ini insya Allah naik ke derajat hasan atau sahih. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah, yaitu perintah untuk tidak banyak keluar di waktu malam. Nabi mengatakan aqillul khuruj ba'da had'atir rijl. Persedikitlah keluar setelah berhentinya langkah kaki, langkah kaki. Iya. Dan dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan apabila malam telah menjelang, kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, kata Rasulullah, dan tutup pintu-pintu rumah kalian dan jendela-jendela kalian. Kenapa? Karena di saat itu, kata Rasulullah, takhtariqu fiha syayatin, sedang saat-saatnya setan-setan bertebaran. Ya. Berarti akhi, inilah saat, yaitu antara maghrib, dalam satu riwayat antara maghrib sampai isya, itu merupakan saat-saat yang syayatin itu, kata Rasulullah SAW, bertebaran. Makanya Nabi SAW menganjurkan di waktu itu anak-anak kecil jangan dibawa ke rumah, hatta ke masjid jangan. Ya, tahan, kata Rasulullah, anak-anak kalian di rumah kalian, sibyan. Ya. Nah, sementara kita lihat banyak sekali ya, kaum muslimin menyalahi sunnah ini ya. Di waktu maghrib anak-anak dibiarkan main-main di luar rumah. Terkadang pintu rumah juga terbuka begitu saja di waktu maghrib. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di saat itu justru sedang apa? Bertebaran setan-setan. Tidaklah mendapatkan pintu yang terbuka kecuali setan akan masuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati ya, akhwan Islam. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa anjuran untuk menghindari waktu-waktu dan tempat-tempat yang di situ banyak setan. Waktu yang merupakan tempat bertebarannya setan, waktu-waktu setan itu bertebaran itu. Demikian pula tempat-tempat yang di situ tempat syayatin. Ya. Maka kita berusaha untuk menghindarinya, karena yang namanya setan itu pasti sifatnya apa? Dia ingin menguasai manusia. Dia ingin menyesatkan manusia ya, akhwat Islam. Hari ini kita ambil faedah yang ketiga ya, akhi, bahwa masuknya setan ke rumah kita itu sangat tidak menguntungkan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita agar membaca surat Al-Baqarah di rumah kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah itu setan lari. Maka jangan biarkan akhi, ya, rumah kita menjadi rumahnya setan. Ya. Akhirnya apa? Setan akan berusaha untuk mengganggu kita, mengganggu anak kita, mengganggu istri kita. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa setan itu selalu ikut serta di dalam semua aktivitas kita. Makan dia ikut, minum dia ikut, bahkan kita bersetubuh dengan istri pun dia ikut. Ya. Maka dari itu kita berusaha jangan lupa ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya setan-setan jin-jin tersebut tidak ikut serta ya akhwat Islam ya dalam aktivitas kita. Hadis 1519. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad dari jalan Ibnu Lahiyah. Ia berkata haddatsana Al-Harith bin Yazid dari Katsir Al-A'raj As-Sadafi, ia berkata aku mendengar Abu Fatimah dan ia bersama kami di sebuah tempat namanya Dhil Fawari. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Fatimah, ya Aba Fatimah, aktsir minas sujud fa innahu laisa min muslimin yasjudu lillahi tabaraka wa ta'ala sajadatan illa rafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala biha darajatan fil jannah wa hatta 'anhu biha khathiyah. Ya Aba Fatimah, perbanyaklah sujud. Karena tidak ada seorang muslim pun yang sujud kepada Allah sekali sujud saja, kecuali dengan sujud itu Allah angkat satu derajat di surga, dan Allah gugurkan satu keburukan ya, darinya. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya perawi-perawinya thiqat, kecuali Katsir ini. Ya, Katsir ini bin Qulayb bin Mauhib As-Sadafi Adz-Dzahabi berkata Misri, di orang Mesir, la yu'raf, tidak dikenal. Ya. Syekh Al-Albani berkata bahwa Katsir yang dimaksud di sini adalah Katsir bin Murrah Al-Hadrami, ya thiqah. Yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan ia adalah Katsir bin Murrah, yaitu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalan Al-Walid bin Muslim. Ia berkata haddatsana Abdurrahman bin Sabit bin Sauban dari ayahnya dari Makhrul dari Katsir bin Murrah bahwa Abu Fatimah bercerita kepadanya. Ia berkata aku berkata ya Rasulullah, akhbirni bi amalin astaqimu alaihi wa a'maluhu. Kabarkan aku ya Rasulullah suatu amal yang aku akan istiqomah di atas amalan tersebut dan aku akan langgengkan amal tersebut hai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah bersabda alaika bis sujud, hendaklah kamu sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha khathiyah. Hendaklah kamu sujud, maksudnya salat ya. Karena tidaklah kamu sujud kepada Allah dengan satu sujud saja, kecuali Allah akan angkat dengannya satu derajat, dan Allah gugurkan dengannya satu kesalahan. Ya. Al-Hafidz dalam At-Tahdzib berkata, hadis yang ma'ruf tersebut diriwayatkan ya, berasal dari Katsir bin Murrah dari Abu Fatimah. Dan demikian Imam Nasa'i juga dan Ibnu Majah meriwayatkan. Ya. Sehingga atas dasar ini hadis ini berarti sahih. Maka dari itu perkataan ya bahwa yang dimaksud Katsir di sini adalah Katsir bin Qulayb ini kata beliau kurang tepat. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah itu anjuran memperbanyak sholat mas, memperbanyak sujud. Kata Rasulullah, hai Abu Fatimah, perbanyaklah apa? Sujud. Kalau maksudnya perbanyak sujud, bukannya kita dikit-dikit sujud, bukan itu pak. Tapi yang dimaksud di sini kata para ulama sujud yang dimaksud yaitu apa? Sholat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, sal, silahkan minta. Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah supaya aku bisa menemanimu di surga. Maka apa kata Rasulullah? Awa ghairu dzalik? Apa tidak ada yang lain lagi? Huwadzak, itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu aku atas dirimu untuk banyak sujud. Tuh lihat. Bantu aku atas diriku untuk banyak sujud. Maksudnya banyak sujud itu apa? Banyak sholat, Pak. Ya. Karena memang Masya Allah ya, akhi. Sholat ini luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan apa? I'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kamu itu apa? Sholat. Jadi amal yang terbaik yang kita lakukan itu apa, Pak? Sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, Pak, minta bantuan dengan sabar dan sholat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud apa? Idza hazabahu amrun shalla. Nabi apabila ditimpa perkara yang sulit, susah, segera beliau salat. Demikian pula kita hendaknya, Pak. Ketika kita galau, sholat. Sedih, sholat. Ya, ketika kita mendengar berita yang menyedihkan, sholat. Kita begitu ya, akhi. Sebagaimana saya pernah ceritakan kepada antum ya, Imam Bukhari ketika menulis hadis Sahih Bukhari itu ya, setiap satu hadisnya beliau sebelum beliau masukkan itu beliau mandi dulu dan sholat dua rakaat. Minta kepada Allah petunjuk. Ya, dan ternyata luar biasa kan menjadi buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Syekhul Islam Taimiyah kalau baca buku enggak paham sholat, minta kepada Allah supaya dipahamkan. Sampai begitu ya akhal Islam. Kademikian pula kita. Ya antum lagi kepikiran, ya banyak utang, udah sholat aja deh, minta kepada Allah supaya Allah mudahkan sambil mencari duit dan yang lainnya. Antum lagi sedih mendengar berita yang menyedihkan, udah sholat langsung. Masya Allah ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita jadikan sholat itu sebagai pelipur lara kita, luar biasa, Pak. Masalahnya kalau kita enggak, pas sedih dengerinnya dangdutan, ya. Pas lagi galau perginya ke bioskop. Gimana akan hilang nih akal Islam? Ya. Hadis ini, akhi, yang sebagian ulama ada yang memahami dari hadis ini bahwa sholat yang paling utama itu yang paling banyak, artinya yang paling utama adalah memperbanyak sujud dibandingkan dengan memperpanjang berdiri. Akan terjadi perselisihan para ulama nih, Pak. Mana yang paling utama, memperbanyak sujud atau memperpanjang berdiri? Sebagian ulama mengatakan, ya, memperbanyak sujud itu lebih utama. Ini pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah melihat ada seorang laki-laki sholat berdiri panjang begitu. Kata Ibnu Umar, ya kalau aku berpendapat hendaknya dia itu memperbanyak ruku dan sujud. Lalu Ibnu Umar membawakan hadis, ya apabila seseorang berdiri sholat akan diletakkan dosa-dosanya di kepala dan di pundaknya. Apabila dia ruku akan berguguranlah dosa-dosanya. Apabila dia sami Allahu liman hamidah berdiri, diletakkan lagi dosa di kepala dan di mana? Di pundaknya. Ketika ia sujud berguguranlah dosa-dosa dia. Masya Allah. Ya. Sementara sebagian ulama dari pendapat jumhur, ya, bahwa yang namanya sholat itu yang paling utama tulul kunut, panjang berdirinya. Kenapa kata mereka? Karena berdasarkan hadis Nabi, afdalus sholat tulul kunut. Sholat yang paling utama itu yang paling panjang berdirinya. Juga karena kalau kita melihat perbuatan Nabi, kalau sholat itu panjang banget, Pak, berdirinya, Pak. Rasulullah SAW pernah ya sholat malam baca surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bayangin. Tiga surat sekaligus dibaca, panjang berdirinya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu, ya, berdirinya panjang. Rukuknya itu hampir sama panjang dengan berdirinya. Iktidalnya itu hampir sama panjang dengan rukuknya. Artinya rukuknya itu tidak lebih panjang dari berdiri. Iktidal tidak lebih panjang dari ruku. Berarti itu menunjukkan Rasulullah SAW lebih panjang berdirinya dibandingkan dengan apa? Ruku dan sujudnya. Dan itulah pendapat yang paling kuat insyaAllah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhal Islam. Yaitu kita berusaha sebagai seorang muslim untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. setiap kita, Pak, selalu dan harus selalu berpikir bagaimana saya bisa menggugurkan dosa-dosa saya. Karena kan kita ini gak bisa masuk surga kalau kita bawa dosa. Iya. Yang namanya dosa itu Allah gugurkan dengan berbagai macam cara. Ada dosa yang digugurkan dengan amalan soleh. Jadi dengan amalan soleh dosa itu gugur. Ada dosa yang ternyata dengan amal soleh dia gak gugur, tapi ternyata dengan ujian dan cobaan yang berat, sakit, ya, atau ditimpa apa namanya gempa, ditimpa tsunami, kehilangan harta, Allah gugurkan dosa-dosanya itu. Ada lagi dosa yang kata Ibnu Qayyim, ya, amalan soleh, ujian dan cobaan pun belum bisa menggugurkan. Akan tetapi yang menggugurkannya api neraka. Maka orang yang kayak gini nanti dibakar dulu di neraka tuh, Pak. Nanti setelah habis dosa-dosanya di neraka, baru dimasukkan kemana? Ke surga. Ada lagi dosa, api neraka pun gak bisa membersihkannya. Apa itu? Syirik. Maka yang seperti ini kekal, ya, selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah, ya, dari hal itu. Maka dari itu, akhi, coba kita berusaha deh, bagaimana sebelum kita meninggal, dosa-dosa kita udah bersih dengan banyak istighfar, taubat, beramal soleh, dan yang lainnya. Ya. Hadis 1521, 1521. Berapa? 20. Loncat ya? Oh, iya ya. Hadis yang diklaim Imam Ahmad Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari jalan Muhammad bin Amr, dari Abdul Aziz bin Amr bin Damrah Al-Fazari, dari seseorang dari Juhainah. Ia berkata, sa'altu Rasulullah SAW, mata usallil isya al-akhirah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan aku boleh sholat isya yang terakhir? Maka Rasulullah SAW sabda, idza mala'al laylu batna kulli wadin, fasallil isya al-akhirah. Apabila kegelapan malam itu telah memenuhi perut-perut setiap lembah, maka sholatlah isya yang terakhir. Iya. Artinya, Pak, di sini Nabi menjelaskan tentang permulaan waktu isya. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya dalam sanad per hadis ini perawi-perawinya thiqat nih, kecuali Ibnu Damrah. Ia disebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim, tapi Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan padanya jarh, tidak pula ta'dil. Jarh itu artinya celaan ulama. Ta'dil itu artinya pujian ulama. Berarti kalau perawi tidak ada yang mencela dan tidak ada yang memuji, statusnya apa? Majhul. Majhul itu enggak diketahui siapa dia. Dan majhul ini bagaimana, Pak, dalam status hadis? Hah? Majhul ini dhaif. Majhul itu apa? Dhaif. Jadi kalau perawi, kita enggak tahu kok ulama enggak ada yang memujinya ya. Kok ulama juga enggak ada yang mencelanya ya. Gimana ini? Jumhur ulama mengatakan ini perawi lemah. Kenapa? Karena kemungkinan antara thiqat dan dhaifnya sama-sama kuat. Berarti apa? Ini meragukan nih. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu wajib ditolak, tidak, Pak? Ditolak, Pak. Sementara Ibnu Hibban mengatakan, oh enggak, seorang muslim itu pada asalnya thiqah. Makanya Ibnu Hibban itu punya kebiasaan menganggap thiqah perawi-perawi majhul, walaupun tidak secara mutlak di sana ada ya keadaan-keadaannya. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini akhwal Islam azan ya Allah. Jadi di sini ada Ibnu Dhamrah yang disebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, tapi Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan padanya pujian, tidak pula apa? Celaan. Jadi kayak gini ini apa? Majhul. Ya. Makanya antum kalau nuntut ilmu tapi gurunya majhul, ini siapa ini? Saya enggak kenal. Ya, nanya ke ustaz-ustaz enggak ada yang kenal juga. Ya. Enggak ada yang mencela, enggak ada yang memuji juga enggak ada, gimana nih? Wah. Kalau dalam ilmu hadis statusnya apa, Pak? Dhaif. Makanya kalau kita para ulama terdahulu itu, Pak, kalau ingin ngambil dari hadis itu mereka memperhatikan dulu 2 bulan dan bertanya-tanya ke orang-orang, ini siapa ini? Siapa namanya? Kapan dia lahir? Di mana dia berguru? Kepada kemana saja dia pergi? Sampai-sampai yang ditanya berkata apa? Kamu ingin menikahkan dia dengan anak perempuanmu ya? Sampai begitu detailnya, Pak. Kenapa? Khawatir, hati-hati banget. Iya. Makanya so, ikhwata Islam, terkadang di sebagian kita ini kalau ngaji sama ustadz itu sampai-sampai enggak tahu namanya, Pak. Antum dari mana? Tuh dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Abdad, ha? Iya. Enggak tahu namanya. Nah ini saudaraku, jadi usahakan kita kenal biografi guru kita siapa, belajarnya dari mana, kemana saja dia belajar, kitab apa saja yang sudah dia pelajari. Demikian pula, ya penting, nggak masalah itu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan keselamatan agama kita. Ya. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani, hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Aisyah. Bahwa Nabi SAW ditanya tentang waktu sholat Isya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, ia berkata haddatsana Ali bin Sa'id Ar-Razi, ia berkata haddatsana Qatan bin Nasir An-Nusair Adz-Dzarra, ia berkata haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i dari Muhammad bin Amr, dari Yahya bin Abdurrahman, dari Aisyah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya, sanad ini hasan, perawi-perawinya thiqat, dan Ali bin Sa'id Ar-Razi ini ya diperbincangkan oleh para ulama dari sisi hafalannya, tapi itu tidak sampai kepada derajat lemah. Ya. Sehingga hadis ini ya insyaallah hasan. Naik. Hadis ini akal Islam, kita ambil faedah bahwa waktu salat Isya itu dimulai ketika ya telah betul-betul gelap di lembah-lembah dan yang lainnya. Karena kan salat Maghrib dimulai kapan? Ketika terbenam matahari. Dan tampak syafak-syafak merah, itu kemerahan tuh, Pak. Nah, ketika kemerahannya masih ada, masih agak terang gitu kan, itu masih Maghrib tuh. Tapi kalau udah malam gelap, bahkan sampai muncul bintang, udah itu sudah masuk waktu Isya. Iya. Nah, itu jadi waktu salat Isya itu dimulai di saat syafak merah sudah hilang dan sudah gelap. Ya. Akhir waktu Isya kapan? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan akhirnya itu sampai sholat subuh. Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ada hadis yang sharih dan sahih menyebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa waktu sholatil Isya ila nisfil lail." Dan sholat isya itu berlangsung sampai pertengahan malam. Berarti sholat isya itu hanya sampai pertengahan malam, Pak. Maka kalau antum bilang begini, ah, nanti aja sholat isyanya sekalian tahajud nanti jam 2. Oh, gak boleh. Kenapa? Karena jam 2 itu bukan waktu sholat apapun juga. Kalau ada wanita haid, jam 2 malam baru bersih. Kata Syekh Utsaimin, maka dia tidak ada kewajiban sholat apapun juga. Kenapa? Karena waktu itu bukan sholat apapun juga. Karena waktu isya itu sudah berhenti di pertengahan malam selesai. Iya. Ini akal Islam, azani Allah ayakum. Waktu yang paling utama kapan? Sholat isya diakhirkan. Namun itu pun Rasulullah mengakhirkannya dengan sholat berjamaah, Pak. Adapun antum sengaja meninggalkan sholat berjamaah hanya karena ingin sholat isya di akhir waktu, enggak benar. Ya, tetap kalau kita mau mengakhirkannya, tetap kita bersama jamaah. Ya. Kita ada kesepakatan, jamaah besok gimana sholat isya jam 11 aja ya, misalnya gitu. Oh ya udah, maka sholat berjamaah jam 11 malam. Sampai-sampai para sahabat itu, Pak, menunggu di masjid sampai apa terkantuk. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam terakhir keluarlah. Ya, dan Rasulullah bersabda, "Bergembiralah kalian. Tidak ada yang menunggu salat di waktu ini kecuali kalian," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis 1521. Yang mau ada pertanyaan segera ditulis sekarang ya. Tanya jawabnya sebelum isya. Hadis yang dikutip Imam Al-Hakim dari jalan Asim dari Abul Ahwas dari Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat al-Baqarah fi buyutikum. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fi suratul Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan, perawinya thiqat. Ya. Dan dalam sanadnya ada Asim bin Bahdalah. Memang diperbincangkan oleh para ulama. Dan ia diselisihi oleh Salamah bin Kuhail dari Abul Ahwas secara mauquf. Karena Asim bin Bahdalah meriwayatkan dari Abul Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Salamah bin Kuhail meriwayatkan dari Abul Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud dari ucapan Ibnu Mas'ud, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Imam Ad-Darimi meriwayatkan, ia berkata haddatsana Abu Nu'aim, ia berkata haddatsana Syu'bah dari Salamah. Ya. Dan yang marfu dan yang mauquf ini lebih sahih daripada yang marfu. Kenapa? Karena yang memaukufnya ini memaukufkan hadis ini dari perkataan Ibnu Mas'ud dua orang perawi. Ya. Yang pertama yaitu tadi apa? Salamah bin Kuhair dari Abul Ahwas, yang kedua Syu'bah dari Salamah juga memaukufkannya. Namun walaupun ini mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud, kata Syekh Al-Albani ini tidak mungkin berasal dari ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Ini pasti berasal dari Rasulullah SAW. Makanya ini contoh daripada hadis mauquf yang dihukumi marfu, Pak. Hadis mauquf yang dihukumi apa? Marfu. Apa itu hadis mauquf? Hadis yang disebutkan kepada sahabat. Apa itu hadis marfu? Hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sebutkan Hadis ini terjadi perselisihan, sebagian memarfukan, sebagian memaukufkan. Ternyata yang lebih sahih maukuf. Cuma masalahnya hadis ini tidak mungkin diucapkan oleh Ibnu Mas'ud dari akalnya. Dari mana Ibnu Mas'ud tahu bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya apa? Al-Baqarah. Dari mana Ibnu Mas'ud tahu? Itu kan masalah gaib. Gak mungkin itu berasal dari ra'yunya Ibnu Mas'ud. Maka ini dihukumi marfu. Dihukumi apa? Marfu. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, anjuran baca surat Al-Baqarah tuh di rumah. Iya. Jadi yang sangat dianjurkan oleh Nabi di rumah itu baca surat apa? Bukan Yasin, Pak, bukan. Tapi apa? Al-Baqarah, Al-Baqarahan, surat panjang banget ya. Ya Al-Baqarah. Masyaallah. Ternyata Al-Baqarah itu kalau kita bacakan di rumah, setan lari, Pak. Enggak mau masuk ke rumah kita. Iya, ini keistimewaannya Al-Baqarah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mempelajari Al-Baqarah, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah, wa tarka hasrah, wa la yastati'uha al-batalah. Ya, karena mengambil surat Al-Baqarah itu keberkahan hidup. Maksudnya mengambil itu apa? Hah? Mempelajarinya dan menghafalnya. Kata Rasulullah, karena mengambil surat Al-Baqarah itu keberkahan dan meninggalkannya penyesalan. Dan para dukun tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Antum suruh dukun baca Al-Baqarah, Pak. Walaupun dia baca, dia tidak akan kuat sampai selesai. Paling bantah 100 ayat udah enggak kuat dia. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para dukun itu tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Makanya dari itulah yang akhi penting sekali ya. Mempelajari surat Al-Baqarah itu penting. Ibnu Umar mempelajari dan mengkaji dan mentadaburi Al-Baqarah itu sampai 8 tahun, Mas. Dan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mengkaji surat Al-Baqarah dan mempelajarinya 11 tahun, Mas. Masya Allah. Al-Baqarah toh. Maka dari itu kita pun juga berusaha deh. Pelajari surat Al-Baqarah ayat per ayat, pahami, ya. Lihat penafsiran-penafsiran para ulama. Kita lihat kitab-kitab tafsir. Apa sih faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat-ayat surat Al-Baqarah? Kenapa ini surat agung sekali ya akhul Islam? Azanillahu wa iyyakum. Maka dari itulah sudah selayaknya untuk kita untuk mengkaji dan mempelajari surat Al-Baqarah. Ya, panjang sih panjang. Tapi insyaallah kita sabar-sabarin diri deh. Ya untuk membaca apa? Surat Al-Baqarah. Ya. Karena itu surat yang paling panjang. Ada 286 ayat, 2 juz setengah, masyaallah. Kalau antum bisa hafal, ajib. Iya, luar biasa. Dahulu Rasulullah SAW kalau ada beberapa sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan, iya, Rasulullah bertanya siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, yang dahulukan. Dahulu di zaman Rasulullah, Pak, iya, kalau ada salah satu yang hafal Al-Baqarah, dia jadiin pemimpin sama Rasulullah SAW. Iya, kata Anas bin Malik, adalah di zaman Rasulullah kalau ada sahabat yang hafal dan sudah mempelajari Al-Baqarah dan Ali Imran, jallat fi a'yunina, maka orang itu menjadi agung di mata kami, istimewa. Ya, dia sudah mempelajari Al-Baqarah dan Ali Imran, masya Allah. Iya. Nah, coba sudahkah kita mengkaji Al-Baqarah? Sudahkah kita memahami dan mentadaburinya? Maka ingat, meninggalkannya kata Rasulullah penyesalan, hasroh nanti. Allahu a'lam, ada yang mau bertanya silakan. Isya jam berapa ya? Bolehkah saya membadalkan haji umroh mertua saya? Boleh. Tapi dengan syaratnya, syarat kamu sudah haji atau umroh. Kalau kamu sudah haji dan umroh, gak apa-apa, kamu badalkan. Mendiamkan sesama muslim, tetapi yang didiamkan itu muslim KTP, Ustaz. Maksudnya apa ya? Maksudnya KTP-nya muslim tapi sholat kagak, puasa kagak gitu ya? Apa dosa, Ustaz? Masalahnya apa alasan Anda mendiamkan dia? Kalau mendiamkan alasannya kamu artinya untuk memberikan pelajaran, Ustaz, biar sholat, manfaat enggak dengan kamu diamkan seperti itu? Atau kamu diamkan malah dia semakin enggak mau sholat? Tentu kita jangan sampai membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Ya, apa alasannya? Kalau mendiamkan karena saya enggak suka dia enggak sholat, ya makanya saya diamkan aja, bodo amat, orang enggak sholat, bayangkan. Jadi hari kiamat kata Rasulullah, orang yang enggak sholat itu akan dikumpulkannya bersama Fir'aun, Haman, Korun. Waduh, ngeri itu kan. Ya. Maka kalau memang demikian keadaannya, karena misalnya antum takut terpengaruh oleh dia dan yang lainnya, silakan saja, enggak masalah sih. Cuma apa kita tidak berpikir bagaimana untuk mendakwahkan dia, mengajak dia sholat, ya. Sebab kalau semua orang antum diamin gara-gara itu, akhirnya antum jadi pendiam, Mas. Semua tinggalin. Ya. Siapa yang akan mengajak mereka? Siapa yang akan mengingatkan mereka? Coba kita usahakan ajak dia, pahamkan dia. Mudah-mudahan dia mau sabar. Dia mau sadar. Orang-orang Eropa atau Amerika yang mempunyai warna rambut merah, kuning, atau putih, apakah mereka boleh menyemir rambutnya dengan warna hitam? Enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi melarang umatnya menyemir dengan warna hitam. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti akan ada di akhir zaman orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam bagaikan apa? Ya, tahi-tahi, apa, kotoran-kotoran burung merpati. Apa kata Rasulullah SAW? La yajiduna, la yadkhuluna al-jannah wa la yajiduna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Sampai kata sebagian ulama, mencat rambut dengan warna hitam itu termasuk dosa besar berdasarkan hadis tersebut. Ya. Apakah setiap ahli hadis itu harus memiliki sanad, Ustaz, sampai ke Rasulullah SAW? Kalau di zaman sekarang tidak disyaratkan. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu tidak akan diperiksa. Pemeriksaan sanad itu, Pak, berhenti pada abad, di akhir pada abad ke-5 Hijriah. Setelah itu para ulama tidak lagi memeriksa sanad. Diperiksanya langsung dari kitabnya langsung, misalnya dalam kitab Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. Nah, dari situ diperiksa tuh, Pak. Adapun sanad kita kepada Imam Abu Dawud, atau sanad kita kepada Imam Bukhari, sanad kita kepada Imam Tirmidzi, sanad kita kepada, tidak perlu lagi diperiksa. Ya, karena sanad sudah sangat panjang, Pak. Sementara kitab-kitab hadis sudah termaktub, maka cukup mempelajari sanad dari kitab tersebut saja. Makanya kata para ulama, sanad di zaman ini hanya untuk melestarikan saja, bukan untuk diperiksa. Sebab di zaman sekarang siapa yang fikohnya seperti di zaman dahulu, yang hafalannya luar biasa dan yang lainnya, ya akhul Islam. Ya, maka tidak disyaratkan zaman sekarang. Di kontrakan tempat saya tinggal ada jimat di setiap pintu yang ada di di rumah. Saya ingin lepaskan dan buang, tapi khawatir pemilik rumah marah, Ustaz. Bolehkah saya biarkan saja? Jangan dibiarkan, Pak. Kita wajib mengingkari kesyirikan. Kalau dia marah, ya udah cari aja kontrakan yang lain daripada antum di situ tidak mengingkari kesyirikan, sementara kesyirikan di mata kita berat, Pak. Kan seorang muslim itu wajib berlepas diri dari kesyirikan, wajib itu. Ya. Ambil bakar. Bagaimana hukum mencabuti uban makruh? Kata Rasulullah, la tantifu syaib. Jangan mencabut uban. Karena kelak uban itu, kata Rasulullah, akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Jadi kalau antum punya uban, jangan cabut, Pak. Dan kalau rambut abu antum sudah banyak ubannya sampai putih, Rasulullah menganjurkan untuk disemir. Tapi jangan warna hitam. Ya. Berapa batasan umur anak-anak yang ditahan di rumah ketika maghrib, Ustaz? Dan umur berapa anak-anak yang dianjurkan dibawa sholat berjamaah di masjid? Ketahuilah saudaraku, anak kecil itu baru diperintahkan sholat umur berapa? Umur 7 tahun. Nabi bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat umurnya berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul untuk sholat umurnya 10 tahun. Berarti sebelum 7 tahun belum. Itu menunjukkan, Pak, bahwa anak kalau sudah umur 7 tahun sudah mumayyiz dan ibadahnya sudah sah secara niatnya. Ya. Itu ya akhwat Islam. Kapan waktu sepertiga malam tengah malam? Dihitung ajalah. Kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam berapa? Jam setengah 5. Berarti pertengahan malamnya kira-kira jam berapa tuh? Ada sekitar jam 11-an lah ya. Ada enggak? Atau enggak? Jam 1. Nah, ini dihitung aja, diperkirakan aja sendiri, Pak. Diperkirakan. Karena kalau kita tentukan dengan jam, yang namanya panjangnya malam kan berubah-ubah. Apalagi di Saudi itu. Di Saudi itu kalau malam, kalau musim panas, malamnya panjang sampai 16 jam itu, Pak. Iya. Ustaz, izin bertanya sekaligus berbagi pelajaran dari musibah yang menimpa ana. Ana seorang suami yang istri ana mengajar ilmu diniyah di salah satu SDIT terkenal di kota ana. Tapi sayang ketinggian ilmu agama tidak menambah takut kepada Allah, hingga istri ana terjatuh pada fitnah asyik chattingan dengan sesama rekan guru ikhwan. Iya. Kenapa antum izinkan dia ngajar? Kan Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di mana? Di rumah. Itulah hikmahnya, Pak. Kenapa wanita itu tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada kebutuhan saja. Kenapa? Itu kan salah antum sendiri. Harusnya antum bilang dong ke istri, mah, udah kamu tinggal aja di rumah. Biar saya yang mencari nafkah. Ya. Sekarang antum biarin, insyaallah istri saya ilmunya tinggi. Saya yakin insyaallah enggak bakalan tergoda. Kata siapa nih buktinya? Kan gitu. Ya. Ternyata di sana ada guru-guru yang lebih ganteng dari antum. Ya, maka dari itulah ya akhul Islam, kalau antum punya istri, antum bilang ke istri, kamu udah di rumah aja. Kenapa? Pertama, karena Allah memerintahkan begitu. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan wanita untuk di rumah. Rasulullah dalam satu diriwayatkan, ya, dari Rasulullah, idza kharajatil mar'atu min baitiha istasrafa syaitan. Jadi kalau keluar perempuan keluar dari rumahnya itu setan yang jadi pembimbing dia itu. Yang namanya perempuan itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Artinya memfitnah, Pak, memfitnah. Ya. Salat 5 waktu saja wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Walaupun Rasulullah melarang kita untuk mencegah mereka untuk pergi ke masjid. Tapi itulah yang akhwal Islam, antum biarkan istri antum kerja di kantor, di mana, kecuali kalau antum lumpuh enggak bisa kerja, beda lagi. Selama antum punya dengkul dan antum bisa cari duit, udah kewajiban cari nafkah itu siapa? Suami, bukan istri. Makanya suruh istri, istriku, udah kamu duduk manis aja di rumah. Kamu itu bagaikan permaisuri. Ya. Enggak usah kamu capek bekerja untuk cari nafkah. Ya. Ini apakah tindakan istri dengan asyik chatting ini termasuk selingkuh? Ya itu, ya. Bahaya besar. Ya, kalau antum termasuk suami takut istri, HP-nya ambil diam-diam. Ya. Istri lagi tidur, ambil HP-nya diam-diam. Jual. Ya. Udah lembir, apa? Jual udah. Nanti kalau HP istrinya nyariin, HP-ku kemana mas? Nggak tahu, mana aku tahu. Ya. Baru kemudian diberikan nasihat sedikit demi sedikit. Mah, menurut kamu dengan ilmu kamu yang tinggi, kan kamu ilmunya lebih tinggi dari saya loh. Kalau chattingan sama ikhwan tuh hukumnya apa? Ini ada kebutuhan kok, tapi kalau sering-sering fitnah loh mah. Enggak kok, hati saya enggak terfitnah. Tahu enggak, setan tuh lebih pintar dari kita loh. Iya. Coba kasih pandangan, nasihat dan yang lainnya. Kasihan, mak. Nanti yang kasihannya kamu juga. Makanya udah, ya, tegaskan, udahlah, kamu di rumah aja enggak usah ngajar. Bilang ke kepala sekolahnya, Pak, tolong istri saya dipecat aja, Pak, ya. Bagaimana cara mengamalkan sunnah mengkhatamkan Al-Quran 30 hari, 20 hari dengan sunnah membaca surat Al-Baqarah, mana yang lebih utama Ustaz? Lah antum ketika mengkhatam Quran, emangnya antum dalam satu hari satu juz itu menghabiskan 24 jam? Coba antum kalau baca satu juz dalam satu hari berapa jam? Hitung dong, mas antum nggak tahu. Ya, kalau antum bacanya nyantai satu jam nggak sampai 24 jam kok. Kalau antum bagi misalnya dalam satu hari dua lembar, berarti ada 5 perkali baca, ya kan? Dua lembar kalau antum baca berapa jam? Hah? Paling setengah jam juga enggak kan? Masa enggak ada kesempatan baca Al-Baqarah? Ya, makanya dari itulah ya akhwat Islam. Gak mungkin. Apalagi kalau antum masya Allah setiap 3 hari khatam Quran, itu baca Al-Baqarahnya tiap 3 hari jadi rutin kan, masya Allah. Ya, nah, itu ya akhul Islam. Jelas akhi, kita asal ada kemauan untuk mengatur waktu sebetulnya bisa sebetulnya. Apa hukum jual beli handphone, headset, handsfree dan sebagainya yang terkadang manusia menggunakannya untuk maksiat seperti nonton video porno dan yang lain-lain? Kalau begitu Pak, misalnya, tapi kan itu bisa digunakan maksiat. Oke. Antum jualan pisau juga berarti haram. Karena bisa buat apa? Ngebunuh, ya kan? Bisa aja. Sekarang kita lihat secara mayoritas ini dipakainya buat apa sih? Biasanya dipakai buat ngebunuh apa bukan? Bukan kan? Ya. Maka dari itu enggak masalah. Adapun kemudian orangnya malah menggunakan HP-nya buat nonton video porno, ya dosa dia. Adapun hukum HP sendiri apa? Mubah. HP bisa enggak jadikan wasilah untuk kebaikan? Bisa buat nuntut ilmu. Ya enggak? Iya. Allahu a'lam, sekedar cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak di kumandangkan.